إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم جميعا, kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih membaca keterangan beliau pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang di dalamnya menjelaskan kesungguh-sungguhan Abdullah bin Amr bin As dalam beribadah, khususnya dalam ibadah puasa, sehingga beliau radhiyallahu anhu nam bersumpah untuk melakukan sholat malam sepanjang hidupnya dan untuk melakukan puasa sepanjang harinya. Nah, namun kemudian yang demikian diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan penjelasan kepadanya untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Namun Abdullah bin Amr bin As meminta yang lebih utama daripada itu, kemudian di katakan kepadanya untuk berpuasa sehari berpuasa sehari tidak dan seterusnya. Kita baca Asyarul Jumali daripada hadis ini. Qala Syekh bin Faimin rahimahullahu taala Asyarul Jumali kana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ذا همة عالية وعزيمة صادقة في العبادة. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma adalah orang yang memiliki keinginan yang tinggi dan kesungguh-sungguhan yang jujur dalam beribadah. Hatta sama liyasumanna an-nahar waliyakumanna al-lail, sehingga beliau bersumpah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bersumpah untuk berpuasa sepanjang hari dan untuk sholat malam sepanjang malam. Jadi tiap harinya berpuasa dan tiap malamnya sholat malam. Wa kana abuhu qad zawwajaha imra'atan dzati hasb min Quraisy. Sementara bapaknya, yaitu Amr bin As, telah menikahkan Abdullah ini dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan dari Quraisy, dari kabilah Quraisy. Falamma ra'ahu munqati'an anha bil ibadah wa khafa ayyakuna alaihi fi dzalika itsam, akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr. Maka ketika ayahnya melihat Abdullah ini menghabiskan waktunya, memutuskan dari istrinya, menghabiskan waktunya dari istrinya untuk dengan beribadah. Waktunya hampir-hampir dihabiskan untuk ibadah. Tidak ada untuk istrinya. Dan bapaknya merasa takut. Atas hal tersebut. Sehingga akan menyebabkan berdosa. Maka Amr bin Al-As mengabarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Abdullah bin Amrin. Wa fi dzalikal hadis yahki Abdullah ma jaru bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu salahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahwa alladhi qala wallahi la sumanna an-nahar wa la qumanna al-lail fajaba bil ijab. Dan di dalam hadis ini Abdullah bin Amr menceritakan apa yang terjadi di antara dirinya dan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyainya, apakah dia yang telah mengatakan demi Allah benar-benar aku akan berpuasa sepanjang hari dan benar-benar aku akan sholat malam sepanjang malam? Maka beliau pun menjawab dengan jawaban yang mengiyakan. Fabayyana lahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu la yastati' dzalika lima fihi min masyaqqatin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada Abdullah bin Amr bahwasanya dia tidak akan mampu melakukan yang demikian. Tidak akan mampu melakukan sholat malam terus-menerus setiap malam, tidak akan mampu berpuasa dan terus-menerus setiap harinya. Karena pada perbuatan tersebut, pada amalan tersebut merupakan masyakoh, merupakan kesusahan, terdapat padanya keberatan. Enam, wa inhaqul badan, dan mendolimi badan, ya mendolimi badan, karena badan enam mempunyai hak. Kalau malam diistirahatkan, ya tidur. Kalau siang, ya diberi makan. Enam, kalau malamnya badan tersebut dipergunakan untuk ibadah terus menerus, ya, maka ini bukan merupakan kebaikan, bukan merupakan kebaikan. Demikian juga kalau siang yang dipakai puasa terus-menerus sehingga badan tidak diberikan makanan, maka ini juga bukan merupakan kebaikan. Ini merupakan perbuatan dolim, mendolimi badannya sendiri. Ya, 6. Wahuduthu mual, dan perbuatan tersebut akan menimbulkan kejemuan, kebosanan. Ya, 6. Kalau terus-menerus setiap malam bangun malam untuk sholat, ya, setiap hari di siang hari berpuasa terus menerus, ini akan menimbulkan kejemuan. Ya, kenapa? Karena tidak ada variasi. Ya, tidak ada variasi. Ya, 6. Ini bukan berarti menjadi alasan bagi para pemalas untuk qiyamul lail. Ya. Atau bagi orang yang malas untuk melakukan puasa di siang hari. Ya, 6. Terkadang ada orang yang beralasan dengan ayat, dengan hadis untuk membela kemalasannya, untuk membela ketidakmampuannya. Ya, nah, padahal sebenarnya dia itu adalah memang malas. Dia itu memang tidak suka mengerjakan hal tersebut, tetapi kemudian kadang comot ayat, comot hadis untuk membela ketidakmampuannya ataupun kejelekannya. Ya, 6. Nah, jangan sampai demikian. Ya, jangan sampai demikian. Ya, 6. Nah. Taib. La siyama 'inda taqaddumi sin bihi, lebih-lebih ketika di masa tua, umurnya bertambah, lebih-lebih di masa tua. Enam, ini akan mengalami kelemahan jasad tersebut. Warshadahun Nabiu sallallahu alaihi wasallam ila ayyajma' bainal ibadah warroha, fayasumu wayuftir, wayakumu wayanam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada Abdullah bin Amr agar mengumpulkan, menggabungkan di antara ibadah dan istirahat. Ini ibadah dan istirahat, berpuasa dan berbuka, sholat malam dan tidur. Ya, ini jalan yang tengah. Nah, menggabungkan antara ibadah dan istirahat sehingga berpuasa dan berbuka dan melakukan sholat malam juga tidur, tidak dikurangi. Nah, wa yaqtasiru ala shaumi thalathati ayyamin min kulli syahr liyasulalahu ajra syami dahr lianal hasanah bi asri amsalih. Dan Nabi SAW memberikan petunjuk di dalam hal berpuasa, nah mencukupkan untuk berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Nah, di sini puasa 3 hari di dalam hadis ini tidak disebutkan di awal, di tengah maupun di akhir. Ya, jadi jelaskan. Jadi silakan mau di awal ataupun di tengah maupun di akhir. Nah, dan di sana ada hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan ayyamul bayd. Ayyamul bayd yaitu berpuasa 3 hari di tengah bulan, 13, 14, 15. Enam. Baik. Nabi SAW memberikan petunjuk kepada Abdullah bin Amr untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya sehingga diperoleh untuknya 6 balasan ataupun pahala puasa 1 tahun. Siyamul dahr. Loh, bagaimana itu? Karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Nah, jadi kalau puasanya 3 hari, ya 3 hari dikalikan 10. Berarti 30. Ya, 1 bulan 30 hari. Nah, jadi kalau setiap bulan berpuasa 3 hari, dia akan mendapatkan balasan ya, bismillah 30 hari. Maka kalau berpuasa terus-menerus setiap bulannya 3 hari, maka akan terkumpul baginya berpuasa 1 tahun. Pahala berpuasa 1 tahun. Ya, 6. Fa bi kulli syahrin 30 hasanah. Maka setiap bulannya terdapat 30 kebaikan. Lakinna quwwata lakinna li quwwatin azimatin 'abdillah wa shiddati raghbati fil ibadah akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam anahu yutiku afdal min dalika. Akan tetapi karena kuatnya kesungguh-sungguhan Abdullah bin Amr dan kuatnya kecintaannya pada ibadah, Abdullah bin Amr mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau Abdullah bin Amr radhiyallahu mampu melakukan yang lebih afdal dari yang demikian, yakni mampu melakukan berpuasa 3 hari dalam sebulan lebih afdal daripada itu. Ya, liyadullahu alaihi farshadahu ila yasuma yauman wa yuftir yaumain. Nah, supaya Nabi SAW menunjukkan kepada Abdullah bin Amr bin As kepada amalan yang lebih afdal dari itu, maka Nabi SAW memberikan petunjuk kepada Abdullah bin Amr bin As supaya berpuasa sehari dan berbuka 2 hari. Berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Nah, fatalaba afdal min dzalik. Farshadahu ayyasuma yauman wa yuftir yauman. Kemudian Abdullah bin Amr meminta petunjuk lagi pada Nabi SAW untuk ditunjukkan kepada yang lebih afdal dari puasa sehari berbuka 2 hari. Meminta yang lebih afdal dari itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu agar berpuasa sehari dan berbuka sehari. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Wa bayyana lahu anna dzalika mithla siyami nabiyillah ta'ala Dawud alladhi a'tahu Allahu ta'ala quwwatan fil ibadah wa mulazimatan laha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abdullah bin Amr bin As bahwasanya hal itu, yakni puasa sehari dan berbuka sehari, itu semisal puasa Nabiullah Ta'ala Dawud yang Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam kekuatan dalam ibadah dan terus menerus dalam ibadah tersebut. Wa anahu afdhalu shiyam al-mutatawwi bihi, dan bahwasanya puasa sehari berpuasa sehari berbuka yaitu puasanya Nabi Dawud ini paling afdolnya puasa sunnah, paling afdolnya puasa sunnah puasanya Nabi Dawud, sehari berpuasa sehari berbuka, sehari berpuasa sehari berbuka. Nah, fakhbarahu Abdullah ayutiqa afdal min dhalika, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la afdala min dhalik wa nausiyam nisfu dahr haqiqatan. Abdullah bin Amr bin As mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dirinya mampu mengerjakan yang lebih afdal dari itu. Dirinya mampu mengerjakan yang lebih afdal dari itu. Puasa sehari, berbuka sehari. Dan mampu Abdullah ibn Amr mengerjakan hal itu. Dia minta ditujukan pada yang lebih afdal lagi. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang lebih afdal dari itu. Tidak ada yang lebih afdal dari itu. Dan bahwasanya puasa Daud ya, itulah puasa setengah tahun. Setengah tahun secara hakikat. Ya, enam. Karena apa? Karena sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kalau terus dijalani sampai satu tahun, maka enam kalau dihitung ataupun dijumlahkan, maka dia orang tersebut telah berpuasa setengah tahun. Berpuasa setengah tahun, berbuka setengah tahun. Ya, enam. Baik, kita cukupkan saya di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.